karanetamu, aku ngasih kabarmu. Nang endi papan tunungmu, mbok menawa bisa ketemu. Sane kelingan, rasane kaya kelangan. Kelangan mungun kenangan, terminal lawas Semarang. Becike urung kakon bales apike yanti sliramu asmane ayu lair lan patine. Nalika jaman semana pada tene esih remaja sing aki lulus sekolah. Mbok menawa kanggo lantaran sairku minangka senajan uis cuwe banget moga sliramu midanget. Sane kelingan, rasane kaya kelangan. Kelangan mun kenangan, terminal lawas Semarang. Urung kakon bales apike yanti sliramu asmane ayu lair lan patine. Semana pada tene esih remaja sing aki lulus sekolah. Mbok menawa kanggo lantaran sairku minangka layang sena banget moga sliramu midanget.